الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد القاعدة العشرون المشقة تجلب التيسير المشقة تجلب التيسير ini kesulitan tapi al-masyaqqah di sini bukan masyaqqah biasa itu yang nanti akan dijelaskan yang ghairu mu'tadah yang di luar keumuman di luar kewajaran bukan masyaqqah biasa tapi yang di luar keumuman. Ya, karena pensyariatan di sini sering para ulama bahasakan dengan namanya taklif. Taklif itu apa sih bahasanya? Ya, pembebanan. Walaupun ini berasal dari mustalahatnya Mu'tazilah. Namun memang benar dalam berbagai syariat ada yang di situ membebani, semisal haji. Ini berat. Ya, melakukan perjalanannya itu. Apalagi zaman dahulu belum ada pesawat berbulan-bulan di lautan, ya di kampung kakek saya itu di ujung dari Sumatera namanya aja Labuhan Haji. Labuhan Haji artinya pelabuhan orang-orang haji langsung menghadap ke Samudra Hindia. Itu kalau kakek saya pergi haji, ya maka empat istrinya itu seolah-olah sudah siap menjanda, ya siap menjanda dan semuanya begitu, ya karena mereka berangkat haji berbulan-bulan, hampir setahun, ya ada yang wafat di kapal laut, ada yang wafat di sana, ya intinya masyaqqah, ya ini masyaqqah. Namun yang mendatangkan kemudahan, mendatangkan rukhsah, keringanan yang tadinya 4 rakaat menjadi 2 atau yang sebaliknya, ini yang masyaqahnya tersebut adalah ghairu mu'tadah, yang tidak umum, tidak sewajarnya, di luar kebiasaan, di luar kewajaran. Baru ini yang dikatakan oleh para fuqaha, oleh para ahli qawaid fiqhiyah, tajlibu at-taisir, maka dia mendatangkan kemudahan. Ya, bisa dipahami sini. Nah, kita langsung saja baca penjelasannya di sini dari Syekh Abdul Karim Az-Zaidan, ya, rahimallahu taala. Silakan dibaca di sini. Tafadhol, Dimas. Al-qayyadun sunnah al-masyaqqatu tajlibu taysir. Maf'ul dari tajlib. جاء في نفس القاعدة التي نحن بصدد شرحها ما يبين معناها والمقصود منها جاء فيها المشقة تجلب تيسيرا يعني أن الصعوبة تصير سببا للتسهيل ويلزم التوسع في وقت الضيق نعم إلى آخر طيب رتكات Ya fi nafsil qaidah allati nahnu bi sadad syarhiha, terdapat di kaidah ini yang kita sekarang sedang membaca penjelasannya, itu yang menjelaskan maknanya dan apa tujuan atau maksud dari kaidah ini, ya ija fiha, karena terdapat keterangan dalam kaidah ini al masyaqqatu tajlibu at-taisira, bahwa kesulitan yang tidak umum tidak wajar itu akan mendatangkan kemudahan, ya akan tajlib menarik kepada kemudahan, ya yakni maknanya apa an-nasu'ubata, bahwa sesuatu yang sulit itu berubah menjadi itu adalah tasiru sababan, ya atau itu adalah sebab litashil untuk kemudahan, wa yalzamu dan ini apa berkonsekuensi mengharuskan adanya at-tawassul kelapangan di waktu yang sempit tadi, di waktu yang susah tadi, ila akhir. Ya. Jadi Islam agama yang sempurna yang dibawa oleh Nabi SAW, Allah berikan keistimewaan. Allah berikan keunggulan, keistimewaan yang tidak Allah berikan kepada agama-agama yang lain. Ya, perhatikan agama-agama yang lain. Kalau najis terkena pakaian mereka, ini Bani Israel ini, kasihan Bani Israel. Tapi Allah yang maha adil, Allah yang paling tahu ini yang layak untuk mereka. Nah, najis terkena pakaiannya Bani Israel, kalau kita cuci ya. Makanya ada pikir toharoh, ada pembahasan tentang air. Kalau mereka gak ada. Diapain itu najis yang terkena pakaian? Pakaiannya dipotong, dibuang. Yang ada area najisnya. Atau sekalian dibuang pakaiannya. Iya. Zaman dahulu kalau berbuat salah, berbuat maksiat, tobatnya gimana? Hah? Bunuh diri. Itu syar'ul maqoblana. Syariat sebelum kita. Nah, kalau umat ini begitu datang banyak kemudahan, keringan. Ini merupakan bukti kasih sayang Allah, rahmat Allah yang begitu besar yang Allah limpahkan kepada umat ini. Kenapa? Karena umat ini udah enggak ada nabi lagi. Ya, enggak ada nabi lagi. Kalau umat terdahulu nabinya wafat, datang nabi berikutnya. Kalau umat ini enggak ada nabi lagi, Rasulullah wafat, siapa lagi nabi? Musaddiq. Siapa? Si Lia Edan. Siapa? Itu orang gila semua. Kadzabun. Mereka kafir, murtad semua. Ya, dan pengikutnya juga murtad dulu. Tidak ada lagi. Ya, maka Allah memberikan kemudahan bagi umat ini. Ya, Fa'idha Sara. Tadi Dimas kayaknya tadi pagi di... Udah baca ya? Nah, gantian. Nah, coba. Ismail. Ismail bin Ma'il. Bukan ya? Hah? Oh, bin Ahmad. Kalau Ismail bin Ma'il mah itu temannya Esan, ya? Si Esan. Ayo tepat dong. Qila surul mukallafu aw wajada nafsahu fi halati fi halatin tadahammalu fiha inatan ana anatan anatan wa su'ubatan wa 'ina'an ghairu mu'tadatan ghaira mu'tada ghair isim setelah ghair ghaira mu'tadatin idza qama bima huwa mukallafun bihi syara'an fa inna tilkal halata tasiru sababan syara'iyan litashkilil litashkil at-taklifi alaihi ala nahwi la yajidu ala nahwin ala nahwin la yajidu fil qiyami bihi al-ainahu was-su'ubatu ala nahwin la yajidu fil qiyami bihi al-ina'a was-su'ubatu la yajidu fil qiyami bihi al-ina'a was-su'ubatu al-maridi la yastadi'u as-salata qa'iman fa yasiru marduhu maraduhu duhu isim sor isim yasiru. Yasiru itu temannya siapa? Nas. Ya, itu saudarinya Zika. Fayasiru marduhu sababan syar'iyan litakhfifi anhu bi'adami taklifihi bi sholati qa'iman. Bal bi'idni lahu wassamahi lahu bi'adai sholati qa'idan wa tibari sholatihi hadhihi sahihatun wa majziyatun. Mujzi. Wa mujiyatun fasolatihi qa'iman fi hali sihatihi. Fa idza sara al-mukallaf aujada nafsah. Nah, apabila seorang yang mukallaf, kita ini semua mukallaf hamba yang sudah balik akil, yang siap menerima syariat, mukallaf apabila dia mendapati dirinya fi halatin pada sebuah kondisi, ya tahammalu fiha, yang dia di situ menanggung pada kondisi tersebut, anatan kesulitan, su'ubah kesusahan, inaan, ini sama maknanya ya, keribetan. Nah, ada ya bahasa Indonesia ribet, adalah ya, kesukaran ya, itu muradibnya itu semua ya, ini muradib semua. Nah, walaupun secara lugah kalau ditafsir satu-satu memiliki perbedaan, tapi ini secara umum sama maknanya. Sulit, sukar, susah, ribet. Nah, ya, taib. ghairu mu'tadatin, yang kesulitan, kesukaran, keribetannya ini enggak umum. Tidak wajar. Ya. Idza qama bima huwa mukallafun bihi syar'an. Apabila sang mukallaf tadi sudah melaksanakan, apabila sang mukallaf hamba tadi hendak melaksanakan bima huwa bihi syar'at, sesuai sesuatu yang sesuai syariat, secara syar'i. Dia mau sholat misalkan, tapi dia mendapati kesulitan. Kenapa? Karena dia sedang sakit, atau kakinya pincang, atau kakinya sakit. Kalau dia sujud, nanti akan semakin parah sakitnya atau semakin lama sembuhnya. Nah, dan seterusnya dari kesulitan yang dia jumpai dalam kondisi tersebut, fa inna tilkal halata tasiru sababan syar'iyyan li tasili al mukal at takrifi alaihi ala nahwin la yajidu fil qiyami al ina'a wa su'ubatan. Maka kondisi tersebut yang dia kesulitan menjadi sebab syar'i, menjadi sebab syar'i, diperbolehkan syar'i untuk memudahkan pembebanan syariat tadi kepadanya. Ya, taklif yang Allah berikan di waktu sholat kepada hamba, ya hamba sholat. Ya, dan hamba sholat. Ketika hamba mau sholat, ternyata dia mendapati pada kondisi dia kesulitan. Ya, itu ada bisu di jenong dia misalkan, di jidat dia. Kalau dia sujud, nempel, pecah. Sakit gitu. Atau yang lainnya. Ya. Misalkan, nah, gimana nih kira? Sementara dia mesti sujud. Ya, Nabi SAW bersabda, "Umir Tuhan asjud ala sabah, ala sabati atom." Saya diperintahkan oleh Allah untuk sujud di atas tujuh tulang. Salah satunya adalah ini, jabaha. Ya, kening ala jabaha. Nah, sementara di kening ini ada bisul gede segitu gede belum apa mungkin. Nah, kalau dinyentuh tanah, pecah, berdarah, sakit. Sementara sujud itu adalah taklif yang Allah bebankan kepada hamba. Mesti sujud. Ya kan? Mesti sujud. Masa sholat gak sujud kayak musyrikin aja? Musyrikin Quraisy, mereka sholat kepada Allah. Sholat, tapi sholatnya zikir, doa, ruku tanpa sujud. Tanpa sujud. Masa gak sujud? Kayak Abu Jahal. Abu Jahal sholat menghadap sholat, menghadap kiblat. Sholat dia meminta kepada Allah tanpa sujud. Nah, Abu Jahal mencela Rasulullah SAW yang sujud. Nah, ini bid'ah nih katanya. Pakai apa itu sujud gitu. Nah, masa kayak ntar saya kayak musyrikin lagi enggak sujud. Nah, gimana ini? Sedangkan taklifnya adalah mesti sujud. Nah, tapi perhatikan di sini. Ya. Maka ini menjadi sebab yang syar'i untuk memudahkan atas taklif contoh sujud tadi alaihi baginya, bagi si hamba tadi, ala nahwin, dengan satu model, satu sampel, satu contoh. Ya, la yajidu, tadi contohnya tadi apa? Kayak tadi ada bisul di kepalanya. La yajidu fil qiyami bihi al-ina'a wa su'ubata. Ya, yang dia tidak dapati kesulitan, kesukaran tadi dalam melaksanakannya. Kalau sebelumnya tadi dia enggak dapati, ternyata sekarang dia dapetin. Kal marid, misal orang yang sakit, la yastati'u sholata qa'iman. Dia enggak sanggup sholatnya tadi dalam keadaan apa? Berdiri. Padahal Nabi SAW bersabda apa? Ya, sholli qa'iman. Nah, sholat engkau dalam keadaan berdiri. Wa aqimush shalah. Itu berdiri semua. Maka berdiri adalah bagian dari rukun sholat. Ya. Sholat fardu maksudnya. Sholat fardu. Ya, sholat fardu, qiyam adalah bagian rukun. Sementara dia mau sholat fardu, dia enggak sanggup, kenapa? Sakit. Ya. Misalkan sakitnya ini yang ghairu mu'tadah ya. Kalau yang mu'tadah dulu perlu pilek, atik ya. Ah, ini sulit. Saya biasanya enggak bersin, sekarang bersin, berarti ini kesulitan. Saya enggak kayak gitu. Itu mah sulit ya, apa itu mah biasa. Ini yang sulitnya itu ghairu mu'tadah. Yang enggak wajar. Kalau flu dia bersin masih bisa diri kan? Masih bisa. Ini yang dia enggak bisa berdiri. Ya, kakinya sakit, kakinya buntung. Atau yang lainnya dari sebab-sebab yang tidak memudahkan dia untuk diri. Ya. Maka sebab sakitnya tadi menjadi sebab yang syar'i untuk keringanan, litakhfif, keringanan anhu baginya, biadami takrib, biadami takribihi bisolati qaiman, yaitu dengan sudah ditiadakan pembebanan sholat dalam keadaan berdiri untuk dia. Udah enggak boleh, enggak ada lagi. Apalagi datang nas dari Rasulullah SAW, sholli qaiman fa illam tastati fa qa'idan. Sholatlah berdiri. Kalau kamu enggak mampu berdiri, maka duduk. Duduk aja enggak mampu, maka apa? Fa'ala janbin, maka berbaring. Nah, ini lihat kemudahan syariat ya, yang datang kepada kita dari Allah tabaraka taala. Ini wajib kita syukuri. Ya Allah tidak membebani kita beban yang sulit dalam menjalankan agama ini. Ya. Kemudian mana lagi tadi? Bal bil izni lahu wa samahah lahu bil izni lahu wa samahi lahu bi ada'i salati qa'idan. Bahkan ada izin bagi dia. Untuk ada izin, ada kemudahan bagi dia untuk melaksanakan sholat qa'idan dalam keadaan duduknya. Ya. Wa'tibaru sholatihi hadhihi sahihah. Ya, maka sholatnya dianggap sudah sahih, ya, sudah sah dan mencukupi sebagaimana sholat dalam keadaan berdiri fi hali sihatihi, ketika dalam keadaan sehatnya dia. Bisa dipahami sini? Tabarakallahu fiikum. Ah, berikutnya adillatu hadhil qaidah. Dalil-dalil kaidah ini. Ah. Edward, tafadhol. Allahumma adillatu hadhil qaidati. Wal adillatu syar'iyyatu li hadhil qaidati katsiratun jiddan. Wa jami'u nususil Qur'ani was sunnati allati tusarrifu bi raf'il haraji 'anil nasi. Wa iradatil yusri bihim wa ma ja'at bihi asy-syari'atu minar rukhsah rukhsah jama' dari rukhsah minar rukhsah kulluha tadullu 'ala ashalati hadhihi al-qa'idati wa mashru'iyyatiha mimma yaj'alna mutayakkin mimma kenapa majisum itu ya kesel apa kok berhenti bacanya mimma yaj'aluna mutayakkinina bi anna syari'ata al-islamiyata laisa min manahijiha al-battati irhaqun nasi terus wa tahmiluhum ma la yutiquna wa min an-nususi ad-dallati ala hadhihi al-qa'idati ma ya'ti al-awwal qala ta'ala yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra wa qala ta'ala wa ma ja'ala 'alaykum fid din min haraj wa qala ta'ala yuridu Allahu an yukhaffifa 'ankum wa khuliqa al-insanu du'ifa wa qala ta'ala la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha wa qala al-bukhari fi sahihihi bab ad-din yusra kenapa baba babu aja bab ad-din yusra bab ad-din yusra Wa qawlu nabi sallallahu alaihi wasallam uhibbu ad-din ahabbu ad-din ila Allahi al-hanifatu as-samahatu summa hanifiyah al-hanifiyatu as-samahatu as-samhah summa akhraj al-bukhari fi hadha al-babi hadisan an Abi Hurairata anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam inna ad-dina yusrun wa lan yushadda ad-dina ahadun illa ghalabahu fasaddidu wa qaribu wa abshiru wasta'inu bil qudwati wal rawhati wa shay'in min ad-dalajati dulja minadul jati. Nah, dilengkapi berikutnya. Ah, apa? Ain. Wajah fi syarhil hadis wa unwan babihi ad-dinu yusrun ay dinul islami tu yusrun au summiya dinu yusrun mubalaghatan bin nisbati ila adyani qablahu li anna Allah ta'ala rafa'a an hadhihi al-ummati al-isra alladhi kana ala man qablahu wa qawluhu ahabbu ad-dini ay yusalu ad-dini li anna hisal ad-dina ad-dini kullaha mahbubatun lakin ma kana fiha samhan ay sahlan wa huwa ahabbu ila Allah wa qawluhu ahabbu ad-dini ila Allah ay ahabbu ad-diyani ila Allah wal muradu bil ad-diyani asy-syara'i khabar al-madiyah qabla an tansikha qabla an tunsakh aw tubdala. Baik. Dalil kaidah banyak dalil. Kaidah masyaqqah tajribu at-taysir. Ya. Dalilnya ialah yang disebutkan oleh Syekh di sini, al-adillatu syar'iyyatu li hadhihi al-qa'idati katsiratun jiddan. Dalil-dalil yang menerangkan kaidah ini banyak sekali. Maka seluruh nas-nas Quran dan sunnah ya, yang tusarrifu, yang menjelaskan dengan gamblang bi raf'il haraj, yang menghilangkan kesempitan dari manusia dan juga menghendaki kemudahan untuk mereka, wa ma ja'at bihi syari'atu, dan yang terdapat dalam syariat min rukhas berupa keringanan-keringanan, itu semuanya menunjukkan akan asalati hadil qaidah, akan asal asal atau keontetikan dari kaidah ini dan disyariatkannya. Mimma yaj'aluna, ini merupakan hal-hal yang menjadikan kita meyakini bi anna syari'atal islamiyata, bahwasanya syariat Islamiyah itu laisa min manahijiha albatta irhaq, bukanlah irhaqun nas, bukanlah manhaj, bukanlah metode Islam ini sama sekali, bukanlah albatta sama sekali, itu bukanlah irhaqun nas, irhaqu annas, bukanlah ingin memberatkan manusia ya, dibeban-bebani, diberat-beratin, tidak demikian ya, wa tahmiluhum, dan membebani mereka apa yang mereka tidak mampu. Maka di antara nas-nas ayat Quran maupun hadis yang menunjukkan akan kaidah ini, menunjukkan kaidah ini mayati sebagai berikut. Ini banyak ya dalilnya yang disampaikan oleh Syekh Abdul Karim Zaidan di sini, sebagiannya saja. Ya, sebagiannya saja. Itu firman Allah, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kalian kemudahan dan Allah tidak menghendaki bagi kalian kesulitan. Ya, sifat iradah yang ada pada Allah. Sifat iradah yang pada Allah ialah menghendaki, Allah menghendaki kebaik kemudahan untuk kita. Dan Allah tidak menghendaki kesulitan untuk kita. Ya. Wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj, Allah tidak menjadikan ya dalam agama ini kesukaran, kesulitan, kesempitan 'alaikum untuk kalian. Yuridullahu ay yukhaffifa 'ankum, Allah menghendaki meringankan kalian. Wa khaliqal insana dha'if, tapi manusia diciptakan dalam keadaan lemah. La yukallifullahu nafsan illa wusaha, Allah tidak membebani ya seseorang jiwa pun, suatu jiwa pun, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Ini dari Al-Qur'an ya, dan banyak lagi. Nah ya, kemudian berikutnya dari hadis, dari hadis dibawakan ini ya, yang beliau waqala al-Bukhari fi sahihi, Imam Bukhari berkata dalam kitab sahihnya, babud dini yusrun. Ah, ini lihat babnya. Bab agama itu ya mudah. Agama itu mudah. Ya. Gampang. Enggak susah. Ya. Contoh, ini dianggap susah padahal mudah. Contoh, ini syarat dari Allah. Kok sudah senyum-senyum sih? Contoh, ini perintah dari Allah, tapi ini tidak mengandung kewajiban. Fakihum atau balaku minanisa imas nawasulasa warupa. Nikahilah wanita 2, 3, 4. Ya, fa'in khiftum ala ta'dilu fawahidah. Kalau kalian takut tidak berlaku adil, maka satu saja. Maka untuk ta'adud, ya, menikah lebih dari satu. Matiin dulu deh. Nyonya di belakang denger nih. Ya. Kenapa Ainur ketawa? Enggak, bukan. Menjaga perasaan. Nah, perhatikan ya. Maka tidaklah Allah berikan ya syariat tersebut melainkan di situ terdapat kemudahan. Ya, apa kemudahannya? Ya itu tadi yang Allah sebutkan. Berlaku adil. Adilnya itu dari sisi apa? Mudah syariat, yaitu apa? Cuman dua. Berbagi malam dan nafkah. Bukan berbagi cinta. Kalau berbagi cinta siapa yang sanggup? Ya. Siapa yang sanggup? Ya, antum lebih cinta pada bini partamu katanya. Rumah makan. Ya bisa jadi. Kenapa? Karena dia ada umul aulad. Ya, ibunya anak-anak. Atau antum lebih serak sama bini kedua. Kenapa? Ya lebih gres. Enggak. Lebih apa segala macam. Lah kalau ini dituntut gak adil. Nah. Enggak. Dituntut adil mana? Hah? Dicatat sama siapa? Ini jomblo visioner. Dicatat sama dia. Faedah penting. Yang tadi gak dicatat sama dia. Aduh. Gila ini dicatat sama dia. Ini baru jomblo visioner Albar ya. Dan ke Saipul serah begitu aja. Nah, ini penting ya. Maka mudah. Cuman apa namanya tadi? Adil dalam apa? Nafkah dan bagian. Kalau nafkah itu pun fleksibel. Pos 1 anak 9. Pos 2 anak 1. Adil. Ya, pos 1 berarti belanjanya sebulan misalkan 4 juta. Yang pos 2, 2 juta. Adil, fleksibel. Bukan adil itu sama rata, sama rasa. Masa anak 1 belanja 4 juta, anak 9 4 juta juga. Jomplah. Ya. Jual repi, gangguk-gangguk. Ya. Saya dipahami sini. Ini mudah, enggak sulit. Jadi kalau ada yang bilang, oh susah kamu nanti begini, kamu begini. Nanti pincang ya, pincang kalau gak berlaku adil. Pincang kalau tidak berlaku adil. Sama antum bini atuh memangnya enggak diacem apa? Kalau enggak, kalau menyanyiakan apa? Menyanyiakan keluarga, nganapkahin. Agak acem juga ya sama sepupu. Iya, kalau istrinya ditelantarin, anak istri ditelantarin. Dia malah sibuk main game, main burung dara. Banyak ya begitu. Main burung dara dia sibuk, ya dia sibuk main burung dara, taruhan, ya. Cocol gitu, segala macam. Ya disibuk sama hobi-hobinya, ya semuanya ada taklif, ya semuanya ada taklif. Jadi mudah, bukan begitu Ainur? Jadi apa Ainur? Mudah. Kalau mudah berarti? Kalau mampu, ya. Kalau nggak mampu berarti nggak mudah, ya. Udah mudah, mampu, gak jalanin, ya mungkin. Hah? Loh, kan mudah, kalau mudah itu berlaku adil. Berarti bukan takut untuk berlaku adil, tapi takut sama. Salah Indur, udah gak bisa lagi dia udah. Habislah kau ya. Allah gayanya itu mutlak, masa gak takut sama Allah ya kufur, itu udah mutlak lah. Mana bapaknya pikir ini, si pikir mana pikir, gak ada, sakit ya. Mana berikutnya lagi? Ya. Nabi SAW bersabda, "Ahabuddin ilallah al-hanifiyatu as-samhatu." Agama yang paling dicintai Allah adalah yang hanifiyah. Yang hanifiyah, ya. Yang paling bertauhid, maksudnya al-samha, yang penuh dengan kelapangan. Kemudian Bukhari mengeluarkan di bab ini sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW, agama ini mudah. Tidak ada seorang yang memberatkan agama ini, tidak akan ada orang yang memberatkan agama ini. Ahadun an yusaddada ad-dina ahadun ila ghalaba, kecuali dia sendiri yang akan kalah. Kecuali sikap berat tadi, ghalabahu, akan mengalahkan dia. Ya, akan mengalahkan dia. Dia memaksakan dirinya, pokoknya saya enggak mau nikah gitu. Saya mau fokus ibadah. Dia menyatakan, temannya lagi menyatakan, saya enggak mau tidur malam, saya mau tahajud every day. Lagi mengatakan, saya enggak akan berbuka, tiap hari puasa. Oh, Nabi dengar gini kan, langsung menyatakan, siapa yang ngomong ini? Kata Nabi SAW, ini asum, wan uftir. Ya. Kemudian usul di pil mana? Usul di pilih wa ana. Ya. Saya puasa, saya juga berbuka. Ya. Saya apa namanya? Sholat malam saya juga tidur. Ya. Dan saya pun menikahi Anissa. Hah? Berapa? Satu istri. Para wanita untuk jadikan istri. Ya, kalau Aino beda, saya menikahi satu wanita. Itu Aino bedanya. Wa tazawwaju nisa. Faman raghiba an sunnati falisa minni. Siapa yang gak suka sama sunnahku ini, maka dia bukan dari golonganku. Artinya dia pasti akan kalah. Maksa. Kalau dia maksa pasti dia akan kalah. Fasaddidu wa qaribu wa abshiru. Nanti akan datang penjelasannya. Mana dia? Kok enggak salah di bawah ya. Fasaddidu, maka saddidu. Nanti ada penjelasannya. Ilzamu as-sadada wa huwa sawab min ghairi ifratin wa la tafrit. Berkomitmenlah untuk berlaku benar, ya. Sadad itu sawab tanpa ada sikap maksa maupun meremehkan. Sikap melampaui batas maupun meremehkan. Artinya bersikap ideal. Ya, wasaddidu bersikap ideal. Wa qaribu, qaribu ada penjelasannya juga tuh. Mendekatlah, artinya ya, kalau enggak mampu untuk bersikap pada yang ideal, yang sempurna, lihat penjelasannya itu, ai in lam yastati al-akhdha bil akmal fa'milu bima yuqarribu minhu. Bima yaqrubu minhu, maka amalkanlah sesuatu, ya, amal dengan semua amalan yang dekat dengan yang paling sempurna, yang paling perfect, yang ideal tadi. Wa qaribu, berdekatlah kepada yang ideal. Wa abshiru, bergembiralah. Nanti ada keterangannya di bawah itu ya, bergembira dengan pahala atas amal yang kontinu. Wasta'inu bil ghudwati war rawhati wa syai'in min ad-dulja. Dan ista'inu, minta tolonglah, artinya manfaatkanlah, ya, manfaatkanlah waktu di waktu gudwah, ya, waktu gudwah selepas sholat subuh, warawah waktu petang hari, wasyai'in minal julja' dan di waktu sedikit dari malam hari, ya, manfaatkanlah waktu tersebut untuk beramal, untuk beramal. Baik. Wajah afisyar il hadis, terdapat penjelasan hadis ini, wa unwanu babihi, dan judul dari babnya ialah ad-dinu yusrun. Kata ini mungkin syarah dari Sahih Bukhari, yaitu Fathul Bari, ya. Fathul Bari mungkin. Walaupun syarah Sahih Bukhari itu banyak. Ya. Zakaria Al-Ansari punya juga tuh Fathul Bari. Al-Aini juga punya syarahnya, Ibnu Hajar, Ibnu Rajab juga punya. Cuman Ibnu Rajab enggak selesai. Ya, cuma sampai pembahasan sholat Jumat kalau nggak salah. Ini mungkin Syekh Abdul Karim Zaidan tidak menyebutkan referensinya ya. Mungkin ini di Fathul Bari. Ya, nanti kita lihat lagi. Tapi beliau enggak menjelaskan referensinya ini. Yaitu Dinul Islam du yusri. Agama Islam adalah agama yang memiliki kemudahan. Au sumiyat ad-dinu yusran, atau agama ini dinamakan dengan yang mudah. Kenapa demikian? Mubalaghatan bin nisbati ila adyani qabla ila adyani qabla. Ini sebagai bentuk mubalaghah. Bentuk mubalaghah itu apa bahasa kita ya? Hiperbola ya. Hiperbola itu maknanya apa sih? Hah? Ya itu sebagai bentuk hiperbola ya, dibandingkan dengan agama-agama sebelumnya. Kalau agama yang lain sulit kayak tadi ya, misalkan najis terkena pakaiannya, pakaiannya digunting, dihilangkan area najis tersebut, dihilangkan bukan najisnya, seluruhnya yang terkena area najis tadi hilang, nggak boleh ya, campang-camping semua kalau gitu kita ya, kita udah kayak gembel semua kan. kena najis lagi gendong anak di sini, anaknya pipis udah ya, oh iya, akhirnya kena najis ya. Tapi bareng dipotong bajunya atau digunting. Nah. Ya, mana lagi tadi? Karena Allah Subhanahu wa taala rafa'an hadhil ummati al-isra. Karena Allah telah mengangkat dari umat ini beban berat. Alladzi kana 'ala min qabli. Alladzi kana 'ala man qabla. Yang sebelumnya ada pada umat-umat sebelum mereka. Maka sabda Nabi ahabbuddin, agama yang paling dicintai oleh Allah, ay khisaluddin, itu maksudnya sifat-sifat agama. Khisal ya, jamak dari khoslah, perkara agama, sifat-sifatnya. Karena khisaluddin, li'anna khisaluddini kullaha mahbubatun ya, karena perkara-perkara agama ini semuanya sifat-sifatnya adalah mahbubah, dicintai ya. Lakin ma kana fiha samhan ay sahlan fa huwa ahabbu ila Allah. Namun sifat-sifat agama ini yang di situ di dalam terdapat kemudahan ya, samhan kelapangan, sahlan kemudahan, maka itu ya yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Oleh karena itulah ya, apa namanya, Syatibi menyatakan ya, sebagaimana ini dijelaskan oleh para ulama, Syatibi menyatakan di Al-Muwafaqat ya, seseorang ketika diberi pilihan ya, maka dia antara satu dan dua, maka dia memilih yang paling mudah ya, karena Allah mencintai perkara yang paling mudah. Nah, namun bukan maknanya tasahul ya, bermudah-mudah ya, tasahul itu sama kayak melampaui batas, tafrid ifrat. Kemudian mana lagi tadi ya. Dan sabda Nabi ahabuddin ilallah ahabbul adyani ilallah, agama-agama yang paling Allah cintai, al murad bil adyan asyara'i al madiyah ya. Ini berarti ada dua tafsir, ada dua penjelasan dari hadis ini ahabuddin. Yang pertama tadi agama, yaitu agama Islam itu sendiri, dalam amalan-amalan agama Islam yang paling Allah cintai ialah yang paling mudah. Atau tafsir yang kedua, ahabuddin, yaitu ahabbul adyan, agama-agama yang paling Allah cintai. Yang dimaksud dengan agama-agama ini adalah syariat-syariat sebelumnya ya, yang sebelum dihapus, diganti. Jadi dari syariat-syariat sebelumnya, agama Yahudi, agama Nasrani, yang mereka berjalan di atas bimbingan nabi-nabi mereka, dibandingkan dengan agama Islam yang dijalani oleh umat ini berdasarkan bimbingan Rasulullah SAW dengan Quran dan sunnahnya, maka ini yang dicintai oleh Allah, ini yang paling mudah. Jadi ada dua tafsir, dua penjelasan. Keduanya boleh. Ya. Keduanya boleh dipahami salah satunya. Allahu a'lam bishawab. Nah, berikutnya Al-Hanifiyah. Apa makna Al-Hanifiyah di sini? Ya, tafadhal Anwar. أي أنها مبنية على سهولتي في قوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم وقوله لا lan yashad yushad yu lan yushad ad-din ahadun illa qulabahu ay la yata'ammaku ahadun fil a'mali ad-diniyati wa yatruku ariqo illa ajaza illa ajaza illa ajaza wa qata'a wa yaghlibu enggak enak wa yaghlibu ya ayughlabu ayughlabu wasad tidu ay ilzamu as-sadada wa huwa sawabu min ghairi ikratin wa la taqlidin wa qala ahlul lughati as-sadadu wa tawassutu bil amali wa qaribu ay illam tastati'u al-ahda bil akmali fa'milu bima yaqribu minhu wa abshiru ay bisawabi alal amali ad-daimi wa in qalla wasta'inu bil udwati ay ista'inu ala mudawamatil ibadati bi iqariha fil awqati al munsaqati munasaqati wal ghadwatu as-sayru al as-sayru awwal an-nahari war rawhatu as-sayru ba'da az-zawaj. Ya, kemudian dijelaskan oleh Syekh Abdul Karim Zaidan, ya, makna hadis Nabi SAW, Habbuddin ilallah al-hanifiyat wa safa. Hanifiyah itu milahnya Ibrahim, yang bertauhid. Intinya agama yang paling cintai Allah adalah agama tauhid. As-samhah, ya, penuh dengan kelapangan. Samhah as-sahlah, ya, as-samhah itu maknanya as-sahlah, yang mudah, yaitu annaha mabniyatun ala suhula, dibangun di atas kemudahan berdasarkan firman Allah, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj, ya, tidaklah kami jadikan untuk kalian dalam agama ini kesempitan, millata abikum Ibrahim. Dan juga sabda Nabi SAW, tidaklah seorang memberat-beratkan agama ini kecuali sikap dia tadi itu akan mengalahkan dia. Maka tidaklah seorang ya ta'ammaku berdalam-dalam fil amal dalam sebuah amalan ad-diniyah agama ini dalam agama ini wa yatruku ar-rifqa, kemudian dia meninggalkan sikap rifq, sikap lembut, illa ajaza, melainkan dia pasti akan ajaza, lemah, dia enggak sanggup, ya, wan qata'a, terputus, wa yughlabu, akhirnya dia dikalahkan. Nah, ini saya pahami sini, ya. Nah, Nabi SAW sudah sabdakan, ya ayuhan nas inna dinallahi yusrun, ya, ini hadis yang ada termaktub di Mustad Imam Ahmad, ya, ya, dalam riwayat Ahmad yang lainnya disebutkan oleh Nabi SAW, inna khaira dinikum aisaruhu, sebaik-baik agama kalian ialah yang paling gampangnya, paling mudahnya. Nah, bahkan Ibn Mardawai meriwayatkan hadis, inna Allah innama arada bihadil ummah al-yusra walam yurid bihim al-usra. Ini semakna dengan ayat, dengan ayat yang tadi, yaitu apa namanya, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra, ya. Nah, kembali ke penjelasan hadis, fasaddidu, maka saddidu ay ilzamu as-sadad, komitmenlah dengan sikap as-sadad, yaitu as-sawab, kebenaran, itu sikap benar, min ghairi ifratin wala tafriyatin, tanpa ada sikap melampaui batas dan meremehkan. Artinya kita dituntut untuk ideal, ya, bersikap dengan sikap yang paling ideal. Berkata para ahli bahasa, as-sadad maknanya at-tawassut fil amal. Para ahli lughah, ahli bahasa Arab menyatakan as-sadad maknanya pertengahan dalam amal. Ya, pertengahan dalam amal. Ya. Wa qaribu, dan mendekatlah, yaitu illam tastati al-akhdha bil akmal, ya, fa'milu bima yaqrubu minhu. Kalau tidak sanggup untuk mengambil yang paling sempurna dalam sebuah amalan, maka amalkanlah yang mendekat, yang dekat dengan yang paling sempurna tadi. Wa abshiru, bergembiralah, ai bisawab, dengan pahala alal amal adaimi, atas pahala yang kontinu tadi. Wa in qalla, walaupun itu sedikit. Karena amal yang paling dicinta Allah ialah yang kontinu walaupun sedikit. Wasta'inu, dan manfaatkanlah bil ghudwati, pada waktu ghudwah selepas subuh. Maknanya istainu ala mudawamatil ibadah, untuk continue ibadah bi iqaiha, dengan mengerjakan ibadah tadi fil auqat, di waktu-waktu yang munasyatah, yang di situ kita digiatkan di waktu-waktu tersebut. Ya, artinya selepas subuh kita ini belum ada kesibukan dunia, bisa zikir pagi continue, baca Quran, tak kajian ya, taklim wal ghudwah. Ghudwah ya, itu adalah as-sayr awwaluna, itu perjalanan di awal siang. Ya, nah ini mudah jamnya istirahat. Ya. Apalagi kalau di kantor-kantor isoma jam segitu, nah ini mudah. Maka manfaatkanlah waktu untuk ibadah yang bermanfaat. Warauhah, rauhah itu maksudnya yasir ba'da zawal, ya perjalanan ya, setelah matahari tergelincir ke arah barat. Taib. Kita langsung lanjut ke ahamiyatul hadil qaidah, ya, urgensinya kaidah ini. Kaidah ini memiliki urgensi yang penting sekali untuk dipahami. Tafadhal, ya Pak Hadi, Pak Hadi. يتخرج على هذه القاعدة نعم يتخرج على هذه القاعدة جميع رحص الشرع وتخفيفاته وقد أرجع يتخرج على هذه القاعدة جميع جميع apa ya ربنا berarti yutakharraj ya. Yutakharraj ana khasi. Yutakharraju dikeluarkan artinya diderivasikan dari kaid seluruh kemudahan dalam syariat ini ala hadil qaidah, berdasarkan kaidah ini. Ya. Segala rukhsah wa tahfifat, kemudahan keringanan. Terus waqad arja ba'du ulama asy-Syafi'iyyah jami'a madhhab asy-Syafi'i ila arba'i qawa'id. Ya, al-awwalu al-yaqinu la yazalu boleh juga la yazalu bi syak. Ats-tsani al-mashaqqatu tajallubu tajribu at-taysiri. تجريب التيسير. الثالث الضرر يزال. الأربع العادة محكمة. وأضاف بعضهم إلى هذه القواعد قاعدة خامسة. يا الأمور بمقاصدها التي قال بعض عنها بأن الإمام الشافعي قال بحقها يدخل في هذه القاعدة ثلاث ثلث العلم. طيب urgensinya kaidah ini. طيب para ulama menyatakan yutakharraju ala hadhihi alqaidah, dikeluarkan atau diderivasikan ya, dicabangkan dari kaidah ini seluruh rukhos, keringanan-keringanan syariat, watakhfifat ya, watakhfifatihi, maupun keringanannya, kemudahan segala syariat dan keringanannya. Waqad arja ba'dul ulama syafi'iyyati, sebagian ulama syafi'iyah mengembalikan jami'a madhhabi syafi'i, seluruh pembahasan madhab syafi'i ila arba'i qawaidah, kepada empat kaidah, yaitu al-yakin, keyakinan tidak dapat dihilangkan dengan keraguan. Kemudian yang kedua, kaidah yang kita bahas ini, kesulitan yang tidak umum, membawa kepada mendatangkan kepada kemudahan, kemudian doror, itu yang namanya doror, mudorot, ya, bahaya itu mesti yuzal, dihilangkan. Yang keempat, al-adah muhakamah, ya, al-adah, bahwasanya kebiasaan, ya, itu dapat dijadikan penentu hukum atau dapat dijadikan acuan hukum. Wa adafa ba'du mila hadhihi al-qawaid, dan sebagian ulama Syafi'iyah mengidofahkan, menyandarkan kaidah kepada kaidah-kaidah ini, menambahkan lagi qaidatan khamisatan, kaidah yang kelima, al-umur bi maqasidiha. Ini sudah kita lewati, al-umur bi maqasidiha, ya, yaitu qala al-ba'du, sebagian ulama Syafi'iyah menyatakan tentang kaidah ini, bi anna al-imam Syafi'i qala bi haqqiha, bahwa Imam Syafi'i berkata mengomentari kaidah ini sendiri, al-umur bi maqasidiha yadkhulu fi hadhihi al-qa'idati sulusul ilm, ya, ada sepertiga ilmu yang masuk dalam kaidah ini. Taib, anwa'ul masyaq, anwa'ul masyaq, taib, tafadhal, Mas Arif. Muda syumuliha. Nah, itu jenis-jenis kesulitan dari aspek sejauh mana cakupannya terhadap kaidah ini. Ya, terus. Al-mashaqqu qismani, ahaduhuma mashaqqatun la tunfaqu anha. La tunfaqu anha at-takalifu asy-syar'iyyatu ghaliban. Kama syaqqatul wudu'i wal-ghusl fil baradi. ومشقة الصوم في شدة الحر وطول النهار ومشقة السفر التي لا انفكاك في الحج والجهاد عنها ومشقة ألم الحد ورجم الزنات وقتل الجنات جنات wazannya wazan fu'atun junatun, para penjahat itu maksudnya. Qatlun junati. Ha? Qatlun bughati. Wa. Fa hadha al-ismu min al-mashaqqi la azawrahu fi isqat al-ibadati. Wa bitani fala tashmanu hadhihi qa'idatu al-mashaqqatu kajri fi taysir. Al-ismu al-thani mashaqqatun tanfaqu 'anha at-takalif ash-shar'iyyah al-ghaliba wa huwa anwa'u an-naw' al-awwal mashaqqatun 'azimatun fadiha fa mashaqqatu al-khawf 'ala an-nufus wal-aqrab wa manati al-aqrab fa hadhihi mashaqqatun mujibatun lit-tahfif wat-tarhis li'anna hifdha an-nufus والأقرب لحفظ المصالح على غيره أولى من تعريضها للفرات في عبادة أو عبادات ثم تفوت أمثالها فهذا النوع من المشقة تشمله القاعدة قاعدة المشقة تجلب التخفيف النوع الثاني مشقة خفيفة كأجر وجع في isba'in terus au adna sunda'in au su'i mizajin khafifin fa hadha naw'u ta'tibaruhu wa la yujibu at-takhfifa wa at-tashmila tashila li anna tahsila masalih al-qiyam bil takalif ash-shar'iyyati awla min raf'i mithli hadha an-naw'i min al-mashaqqi wa bil thani fa hadha an-naw'u min al-mashaqqi la tashmalu al-qa'idah. Nah. Ya, jenis-jenis masyaqqah, ya, dari aspek sejauh mana cakupannya kepada kaidah ini. Jadi enggak semua masyaqqah itu dapat keringanan. Enggak semua kesulitan dapat keringanan. Makanya saya menjelaskan masyaqqah apa itu yang ghairul mu'tadah. Yang tidak biasa. Ya, yang di luar kewajaran. Ya. Maka nanti Syekh akan menjelaskan lebih rinci lagi di halaman setelahnya. asbab masyaqqah yang muhtabarah, sebab-sebab kesulitan yang muhtabar, yang diakui, yang ditetapkan itu adalah sebagai masyaqqah yang nanti akan mendatangkan kepada keringanan, kemudahan. Ya. Yang namanya masyaqqu qisman, ada dua kata beliau. Yang pertama salah satunya masyaqqatun la tanfaqu anha at-takalifu asy-syar'iyyatu ghaliban. Itu masyaqqah yang dengan masyaqqah ini tapi takalif syar'iyyah tidak lepas darinya. Tidak lepas dari masyaqqah tadi. Kesulitan yang beban syariat enggak bisa lepas. Walaupun ada kesulitan tadi, ghaliban secara umum. Semisal apa? Sulitnya berwudu, mandi di waktu dingin. Ya, di waktu dingin. Kecuali ada hal-hal yang dapat mendatangkan kemudorotan. Semisal kisah seorang sahabat yang dia terluka kepalanya, dia tidur, mimpi basah, dia bertanya kepada teman-temannya, ya, setelah dia perlihatkan kondisi dia, diceritakan dia mandi junub, hal tajiduniri rukhsatan, hal tajiduniri rukhsatan, apakah kalian mendapati rukhsah pada diri, pada saya? Lah, wa anta taqdir, wa anta taqdiru alal ma, enggak bisa. Kamu sanggup kok mandi? Akan mandi malam hari dingin dalam keadaan luka mati. Nah, ini baru seharusnya dia dapat masyaqqah. Ya, apa dapat masyaqqah? Dapat apa? Taisir, kemudahan. Nah. Tapi kalau dingin secara umum ya biasa gitu ya. Yang dingin, kalau kita baru bangun tidur malam-malam, ya, airnya tiba-tiba jadi dingin, biasa. Ya, nah itu pun ada kemudahan lagi, ada kemudahan lagi. Yaitu apa? Kalau sunnah 3 kali, ya udah ambil wajibnya aja sekali aja, ya enggak? Ngusap apa? Basuh tangan sekali. Ada taisir lagi. Itu kan sunnah. Ya udah enggak usah ngusap tangan, langsung aja yang wajib. Ya, langsung aja wajib, yaitu wajah, tangan sampai siku sekali, kemudian kepala, kemudian kaki. Ya, wajah cukup. Ya, wajah cukup. Kalau mazhab Hanbali mesti memasukkan air dan air ke mulut dan hidung. Nah, ini. Kalau mazhab Hanbali itu kan Hanbali, ya. Syafi'i enggak. Ya, namanya wajah dijelaskan oleh Syafi'i, yaitu dari mana? Dari batas rambut paling akhir, paling ini sampai dagu. Ya, maka yang di dalam, di dalam mata, dalam hidung, dalam mulut, itu dalam mazhab Syafi'i bukan wajah. Kalau mazhab Hanbali, oh iya. Walaupun pendapat mazhab Hanbali ini lemah. Kalau mata gimana yuk? Masukin dulu. Mazhab Syafi'i enggak. Ya udah yang umum-umumnya. Itu pun ada keringanan lagi, ya enggak? Ah, masyaallah. Al-masyaqatu shaum, ah nih, sulitnya. Masyaqah kesulitan puasa. Fisidatil har, di tengah terik yang sangat parah. Watul nahar, dan apa namanya, siang itu panjang sebagaimana di sebagian negara, ya, katanya di Norwegia, di Kutub Selatan itu siangnya every day, every time matahari ada terus. Allah, masya Allah, gimana itu? Kalau di Norwegia, ketika matahari ada terus sampai malam, ya. Saya pernah ngerasain itu, tapi bukan di Norwegia, enggak pernah saya ke Norwegia, ya. Saya pernah ngerasain itu. Puasa, ya, saya puasa dari Soekarno-Hatta jam 12. Yang lain pada buka, saya malu kan ada orang-orang awal. Masa jenggotan cingkrang, pakai jubah makan, malu, biarin dah puasa. Ternyata ngejar waktunya itu kan ke Timur Tengah, ya, ke matahari, dan pakai jam tangan Indonesia, jam tangan Indonesia, waduh, di jam 9 malam nih masih terangannya, udah jam 9 tuh udah nggak tahan tuh, aduh, udah nggak tahan kan di datang ditawarin puasa, ya udah nggak ditawarin ya kan, puasa. Nah, itu. Nah, tapi ini masih bisa ditahan. Makanya saya menyatakan, lihat di sini, ini enggak lepas dari taklif syar'iyah. Puasa di sidatin nahar, tulun nahar, wa masyaqqatus safar, ya. dan kesulitan safar yang tidak lepas ketika haji maupun jihad. Ini kan jihad takrib, haji takrib, ya ada masakohnya, tapi dengan ada masakoh tadi gak gugur syariat. Ya gak gugur, oh kalau naik haji saya capek, ya, entah ada timbul masalah lagi, udahlah gak usah haji. Kalau jihad ntar saya mati lagi, udahlah. Atau masakoh ini nih, alam sakit, sakit al-had ketika kena had, alam ketika kena hukuman mencuri lebih dari seperempat dinar dipotong tangannya, kan sakit tuh. Wah ini kalau saya dipotong tangan ntar saya sakit, berarti ini masakoh tajibut taisir. Berarti apa? Mendatangkan kemudahan, kalau gitu jangan saya dipotong. Loh gak bisa. Atau dirajam zunat, para pezina. Waqatul junat, dibunuhnya para pelaku jinayah tingkat tinggi, misalnya membunuh, dikisos. Waqatul bughat, dan dibunuhnya para pemberontak, ya. Fahadal kismu minal masyaqi la asara lahu fi isqatil ibadah. Maka jenis masyaqah kesulitan ini enggak ada efeknya untuk menggugurkan ibadah. Wabitali berikutnya, ya, masyakoh ini la tastaminu hadil kaidah. Kaidah ini enggak masuk ke situ. Ya, yaitu kaidah masyakoh tajibut taisir. Jenis yang kedua, masyakoh yang kedua. Masyakatun tanfaku anha at taklifu asyariyatu ghaliban. Wahuwa anwa'un. Itu masyakoh kesulitan yang taklif syariat umumnya bisa lepas darinya. Artinya sudah enggak ada taklif lagi karena ada masyakoh, ada kesulitan tadi. Ini ada berapa macam. Yang pertama, masyakatun azimatun fadihatun. Masyakoh yang azimah, yang dahsyat, yang fadihah, yang besar kesulitan ini. Misal apa? Masyakoh khauf alal nufus. Masyakoh itu karena mengkhawatirkan keselamatan diri. Ya, jiwa dia takut terancam. Ya, antum minum joinan ya? Hah? Tinggalan. Kena bibir enggak? Enggak, minum enggak bibir. Oh. Oh, diantar ada penyakit? Benar. Ada ayan enggak? Enggak. Enggak ada ya. Apa kan ada tuh penyakit yang tertular lewat itu ya? Apa tuh? Epilepsi ya? Apalagi tuh? Ternyata kejang-kejang gitu. Enggak jadi. Iya. Enggak jadi langsung dia. Mana lagi tadi? Ya. Wal atrof. Atrof ini apa kita tuju? Atrof itu kan jamak dari torf. Torfun, harfun, torfun, sudut. Dan sudut-sudut, sudut-sudut apa ini maksudnya? Mungkin sudut-sudut yang dimaksud dengan atrof ini sudut-sudut anggota tubuh. Kaki, tangan, kepala gitu. Wa manafi'il atrof. Dan juga fungsi-fungsi dari sudut-sudut anggota tubuh tadi. Ujung-ujungnya. Maka masyakoh ini mujibatun mengharuskan litakhfifi wa tarkhis. Adanya keringanan, kemudahan. Kenapa? Li'anna hibdun nafsi wal atrofi. Ya, karena menjaga jiwa, ya, anggota-anggota tubuh itu lihibdin masahilid darain, untuk menjaga kemaslahatan dua negeri, dua dunia akhirat. Ya, aula itu lebih utama, ya, lebih didahulukan min ta'rimi diha daripada menjerumuskan jiwa tadi, keselamatan jiwa tadi. Ya, maupun anggota-anggota tubuh tadi lil fawati fi ibadatin au ibadatin. Ya. Untuk dijerumuskan akhirnya nanti hilanglah. Ya, untuk dalam beribadah atau berbanyak macam ibadah. Summa tafutu amsaluha. Kemudian hilanglah manfaat-manfaat yang semisalnya fahada nau minal masyaq, maka jenis ini adalah bagian dari kesulitan yang tasdam, yang kaidah ini mencakupnya. Ya, tasmiru tasmanuhu al-qaidatu. Itu kaidah al-masyaqqah tajribu at-taysir. Jenis masyaqqah yang ketiga, masyaqqatun khafifatun. Ini masyaqqah yang ringan. Ya, semisal apa? Semisal adana wajah. Adana ringan sedikit, sedikit sakit fi isba' pada jari jemari. Wa adana sudah atau sedikit pusing. Pusing nih. Atit. Kenapa enggak salat ke masjid? Atit. Atit apa? Pusing. Flu, ya. Cemen. Ya. Hati-hati ya. Dulu orang munafikun alasannya oh panas. Entar rumah kita enggak ada yang jaga lagi. Inna buyutana aurah, kata mereka. Ya, orang munafikun gitu. Bergampang-gampang. Ya. Bahkan dia nakut-nakutin kaum mukminin, kamu kalau perang ntar kamu mati loh. Loh, emang perang tujuannya untuk mati kok. Wajahidu fisabilillah bi amwalikum wa anfusikum, dengan anfus, dengan jiwa. Ditakut-takutin mati. Ini ya. Nah, ini hati-hati juga ya, bergampang-gampang dalam rukhsah. Enggak boleh. Ya, pusing dikit, ya udah tetap sholat. Ya. Ini juga ya. Dars enggak hadir, kenapa? Enggak enak badan. Kenapa? Lihat ini, mana berikutnya lagi? Wasu'i mizajin khafifin. Ya, atau karena mizaj khafif, ya enggak enak badan sedikit lah. Fa hadza naw' la i'tibaru lahu. Enggak dianggap. Ya, enggak dianggap. Dianggapnya normal udah. Enggak dianggap apa? Enggak dianggap punya masyaqqah. Enggak dianggap punya masyaqqah. Izin enggak dars, kenapa? Flu, ya. Anak mama. Aduh. Anak mama begini ya. Ya, dars flu lah. Siapa tuh yang begitu tuh? Siapa yang suka izin dars? Sekais ya. Terus hadir terus. Anugraha kemarin, baru dipilih jadi ketua kelas. Langsung enggak hadir, stres atau dipilih jadi ketua kelas. Nah, langsung besoknya enggak hadir. Kenapa? Pusing. Udah kayak boneka Barbie. Baru pusing dikit cemen. Enggak hadir. Ya. Kenapa enggak hadir? Ya, sakit gigi. Ya. Masa antum kalah sama Maggie Z? Maggie Z aja bilang mending sakit hati daripada sakit mending apa? Sakit hati daripada sakit gigi. Kalau sakit gigi bisa ditahan katanya. Sakit hati enggak bisa ditahan. Ya, qalahu. Ini rawahu Maggie Z. Sakit gigi ya bisa ditahan. Payah. Ya. Apa ini yang suka gak masuk ini? Yang saya lihat sisi case. Ini mondar mandir aja antara case. Ya. Dimas. Kenapa Dimas? Gak masuk. Sakit. Kita apa antum? Ayo sekarang hujahnya ada di sini. Ayo sekarang sini. Sakit yang mana antum masakohnya? Gak ada. Yang mana antum? Terancam mati kan? Yang mana? Kalau das mati itu, oh das mati. Aduh, ilham lagi juga ilham. Pernah izin gak? Pernah. Hah? Masako apa? Kecuali untuk mencret, ya. Apa terus-terusan sehingga cairan tubuh habis lemes. Nah, itu mungkin masako. Ya, atau yang semisal lah jang-kejang ya, ayahnya kambuh misalnya epilepsi ya. Nah, itu mungkin kalau enggak jangan. Nah ini udah ngerti nih sekarang nih, hujah nih, hujahnya nih awas nih yang gampang-gampang izin nih. Ini hujahnya udah tegak qomat alaikum alhujjatu ini kan kalau enggak tahu la yu'dzaru bil jahl. Oh, enggak tahu, sekarang udah tahu nih, enggak diuzur lagi berarti. Nah. Mana lagi tadi? Wa hadha nau yang enggak dianggap ya. Wala yujibu at-takhfifa wala tashila, maka tidaklah mengharuskan atau tidaklah menyebabkan keringanan, kemudahan. Ya. Li'anna tahsila masalihil qiyami bitaklifi wa asy-syar'iyyati aula min rab'i mithli hadha an-naw'i min al-masyaq. Nah. Karena ya mendatangkan maslahat ya hasil dari maslahat kemaslahatan melaksanakan takalif beban-beban syariat itu lebih utama daripada menghilangkan jenis masyaqqah yang ini. Ya, pusing sedikit. Ya. Tapi kita mesti belajar akidah misalkan. Ya. Belajar akidah. Nah, kita melaksanakan hal ini. Itu lebih utama daripada menghilangkan pusing sedikit. Itu apalagi yang jelas tertera dalam nas kewajibannya. Misal sholat, puasa di bulan Ramadan dan yang lainnya. Ya, barakallahu fiik. Wa bitali berikutnya, fa hadha an-naw'u min al-mashaqqi la tashtamaluhu al-qa'idatu. Maka kaidah ini enggak apa namanya? Kasus ini tidak termasuk dalam kaidah ini. An-naw'u tsalits. Jenis yang ketiga dari masyaqqah. Ya. Tafadhal coba. Ya, dibaca di sini. Siapa? Repi. Masyaqqataini al-mukhtalifatun fil khilfati wa shiddati. Masyaqqah yang terletak di antara jenis masyaqqah yang ketiga, itu masyaqqah yang terletak di antara dua masyaqqah yang berbeda pada masalah ringan atau beratnya. Jadi dia tengah-tengah, enggak berat, enggak ringan. Ya, dia enggak flu, tapi dia enggak jantungan. Kalau jantungan jangan hadir das, kan mati di sini lagi kan. Bagus sih antum, mantap nih ya. Cuman kan kita deg-degan kan. Waduh, kenapa nih bocah ya kan? Ngapa nih bocah nih? Bocah ini ngapa ya? Ayan tentunya kan. Nah, ini tengah-tengah pada masalah khifah ringan atau beratnya. Ya. Famadana minha minal masyaqqatil ulya min naw'il awal haujaba at-takhfifa. Nah ini kaidahnya. Ini di tengah-tengah nih. Kalau dia dekat dari masyaqqah ini, famadana minha dari minal masyaqqah al-ulya, dia dekat ke masyaqqah yang ulya yang pertama, yaitu yang berat. Ya, yang ulya. Ya, yang tinggi, yang berat tadi, yang masyaqqah yang gawat tadi, yang mendatangkan kemudahan, yang awal masyaqqatun adhimatun fadihatun, ya. Maka hal ini menyebabkan atau mengharuskan adanya keringanan. Wa madana minha, kok saya jadi baca ya? Tadi siapa lagi yang baca? Repi ya, terus. Wa madana minha min masyaqqati dunya min nau'it tsani. Lam yujib at-takhfifa illa inda ahli dhahiri kalhamdu. Ahli dhahiri paham sini ya? Kok madhab? Hah? Madhab dhahiri. Terus? Kalhamma al-khafifati wa waja'i dors itu geraham. Maksudnya gigi, sakit gigi yang yasir, yang ringan. Terus al-yasiri wa ma waqa'a baina hataini rutbataini an-naw' al-awwal wa an-naw' al-thani mukhtalafun. Nah, coba perhatikan dulu. Ya, beliau menjelaskan famadana minha min al-mashaqqatil ulya, kalau masyaqqah dari yang pertengahan ini lebih dekat ke masyaqqah yang pertama yang berat, maka hal ini mengharuskan, menyebabkan adanya keringanan. Tapi kalau dekat ke masakoh yang dunia, dunia itu maksudnya bawah, ya, dunia itu maksudnya apa? Bawah. Artinya yang mana? Yang sani, yang kedua, yang masakohnya itu yang kopi pah, yang sedikit aja. Ay minanau sani lam yujib at-takhfif. Maka hal ini tidaklah menyebabkan adanya keringanan kecuali menurut ahli zahir, madzhab zahiri. Kalau madzhab zahiri yang namanya pusing ya ringan. Yang namanya pusing ya mendapatkan keringanan. Sakit. Enak ya jadi ahli zahir ya? Madzhab zahiri enak ya? Kan sakit. Kenapa enggak dars? Flu. Loh kok kan dars ya? Anak kan zahiri. Kenapa enggak sholat? Ya, kenapa enggak sholat berdiri? Lagi pegel-pegel. Gak enak badan, mengkeretek. Di praktik itu nih, tuh kan bunyi. Mengkeretek badannya. Kok begitu madhab siapa antum? Karena kan dohir. Ini repot ini. Makanya madhab dohir ini dicela oleh para ulama ya. Dicela. Ya. Di Tadribu Rawi Asuyuti mencela. Jadi capnya ini ya, mukhalidun yang jelek. Dicela oleh An-Nawawi, kata An-Nawawi, kalau ulama berijma kemudian tiba-tiba diselisih oleh ahli zahir, enggak dianggap. Mereka itu orang-orang yang enggak dianggap. Dicela oleh para ulama. Walaupun mazhab zahir ini mencela ulama, tapi celaan mereka enggak dianggap. Mencela imam mazhab. Tadi pagi risalah yang kita bacakan tadi pagi itu Ar-Radd 'ala man ittaba' ghayra madzahib al-arba'ah, yang ditulis oleh Al-Hafid Al-Imam Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah ta'ala, itu salah satu tujuannya ialah untuk membantah kaum zahiri ya, yang mereka gaya-gayaan merajihkan ya, suatu dalil dengan pemahaman mereka sendiri, tidak mereka mengembalikan kepada pemahaman para salaf, terutama para imam-imam madhab ya, yang mereka terbukti dan diakui memiliki kapasitas untuk beristinbat ya, untuk menggali sebuah menggali berbagai dalil untuk menentukan kesimpulan hukum. Nah. Barakallahu fikum. Mana lagi tadi? Ya, menurut ahli zahir, semisal demam yang ringan, ya, demam ringan aja nih, panas ya paling gitu aja lah. Ya, kemudian apa? Sakit gigi yang mudah, ya. Wa ma waqa'a baina hataini ar-rutbatain, ataupun yang terletak di antara dua tingkatan ini. Semisalnya ya, itu ringan-ringan aja. Ya, kalau dekat ke yang berat maka dapat rukhsah. Tapi kalau dekat yang ringan enggak dapat rukhsah. Paham sini ya? Berarti kita mesti bisa nih menyikapi diri kita sendiri. Ketika suatu keadaan menimpa kita, kita dapat masyaqah, masyaqahnya yang mana ini? Ya, jangan bergampang-gampang. Jangan bergampang-gampang. Banyak mufti. Artinya dia bukan mufti. Kalau mufti beneran mah yang memiliki perangkat-perangkat ilmu yang telah terpenuhi syaratnya sebagai ahli fatwa. Ini mufti-mufti dadakan. Ditanya, ini boleh enggak begini? Enggak boleh. Ini boleh enggak begitu? Enggak boleh. Dalam keadaan dia enggak memahami kaidah ini dan perinciannya. Ya. Taib. Kemudian akhirnya dia membolehkan apa sebenarnya itu tidak boleh atau sebaliknya. Ya, ini bahaya ini. Ya, ini bahaya. Akhirnya dia menghalalkan apa yang Allah haramkan dan sebaliknya. Ittakhadhu ahbarahum wa rubanahum arbaban min dunillah. Mereka menjadikan pendeta-pendeta mereka, ahli ibadah mereka sebagai rob tandingan ya, selain Allah. Kenapa dinyatakan rob tandingan? Ya. Padahal Adi bin Hatim menyatakan yang mereka yang dia adalah ex Nasrani mengetahui hakikat agamanya. Lasna na'buduhum ya Rasulullah. Kami enggak beribadah pada mereka. Kata Nabi, bukankah ketika pendeta mereka, pendeta kalian ya menghalalkan apa yang haram, kalian ikut mengharamkan menghalalkannya ya. Dan sebaliknya ya, mengharamkan apa yang halal, kalian ikut menghalalkannya? Ya. Maka kata Nabi, tilka ibadatuhum. Itulah bentuk peribadatan kepada mereka. Dan dosa mufti ya, gadungan tadi ya, ketika dia menjawab suatu pertanyaan yang boleh atau tidak boleh dalam keadaan dia tidak tahu. Ini kaidah ini. Baik. Mana lagi berikutnya? Yang terletak di antara dua kaidah ini, naul awal wa nasani mukhtalafun fihi. Dipresisikan. Nah, terus lanjut. Ya, berikutnya. Dibaca arga-arga. Man yulhikuhu يلحقه بجلب التخفيف نعم فرس biadami biadami taksifi wa biadami syumudiha biqaidah. Masyaallah. Ya. Minhum, nah ini dipersisikan ya. Masyaqqah yang terletak di antara yang sulit maupun yang mudah dipersisikan. Di antara mereka para ulama ada yang menyertakan dengan jenis yang pertama. Masyaqqah ini enggak berat enggak ringan dianggap udah ke yang pertama, ke yang berat. Maka masuk kaidah ini. Itu kaidah masyaqqah tajib taisir. Di antara para ulama ada yang menyertakan ya, dan kalau tadi dia berada di tengah-tengah enggak syiddah ya, enggak parah tapi juga enggak ringan. Berarti dimasukkan ke mana? Ke yang ringan. Berarti tidak mendatangkan kemudahan. Ya, man yulhiquhu binaw isan. Maka enggak termasuk kaidah ini. Lakin kullama kanatil masyaqqatu aqraba ila an-naw'il awwal, namun setiap kali masyaqqah tadi itu lebih dekat kepada jenis yang pertama yaitu yang berat, maka kanat aula bi jalbit takhfif. Ya. Maka hal ini lebih utama masyaqqah ini untuk mendatangkan keringanan, maka masuk ke kaidah ini. Namun kalau masyaqqah tadi lebih dekat kepada yang kedua, yaitu masyaqqah yang khafifah, yang ringan, maka yang lebih utama adalah tidak ada keringanan dan berarti tidak termasuk ke dalam cakupan kaidah ini. Nanti lanjut lagi pekan depan ke asbabul masyaqqati al-mu'tabarah, sebab-sebab masyaqqah yang diakui, yaitu dari safar, sakit, ikrah dipaksa, ya, dan seterusnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.